Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil bab yang ke-70 dari kitab Zakat, bab fardhi shadaqatil fitr, bab wajibnya atas seorang muslim untuk menunaikan zakat al-fitrah. Dan zakatul fitr seperti telah kita lalui di materi yang lalu, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seseorang melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hukum yang penting yang berkaitan dengan zakatul fitr. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lil shaim wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lil shaim minallahi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, minallahi wa rafath, dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin, sehingga di hari Id mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman addaha qabla shalah fa hiya shadaqatun atau zakatun maqbulah." Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, sebelum salat Id, fa hiya zakatun maqbulah. Maka zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakatul fitr yang tadi disebutkan, tuhratan lil shaim minallahi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hukumnya sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya, bukan zakatul fitr, kecuali kalau ditunaikan sebelum salat Id. Dan akan kita lalui dalam beberapa bab yang akan kita baca di pertemuan siang hari ini, bahwasanya diperbolehkan seseorang menyalurkan zakatnya satu atau dua hari sebelum Id. Kita akan baca bab yang ke-71, bab shadaqatul fitr al-abdi wa ghairihi minal muslimin. Bab wajibnya zakat fitr atas hamba sahaya dan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah kita lihat di bab yang lalu penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rinci. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir alal abdi wal hur wadzakari wal untha wassaghiri wal kabir minal muslimin wa amar rabbian tu'adda qabla khurujin nas ila salah. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan penunaian zakat fitr, zakat fitrah berupa satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum al-abdi wal-hur, dan kewajiban tersebut atas hamba sahaya dan orang merdeka. Wa dhakarul untha, dan atas laki-laki dan wanita. Wa al-saghir wal-kabir, dan atas anak kecil dan orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Maknanya selain kaum muslimin, tidak diambil dari mereka zakat. Zakatul fitr itu dari kalangan kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, orang merdeka ataupun hamba sahaya. Dan Nabi merintahkan agar ditunaikan zakat fitr sebelum orang-orang keluar menunaikan salat Id. Dan sama di dalam bab ini pun beliau menyebutkan hadis Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hanya saja lebih singkat dari hadis yang kita baca di pertemuan yang lalu. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdul Ibn Yusuf At-Tinnisi min athbatin nas bil muwatta. Qala akhbaruna Malik, Malik Ibn Anas Abu Abdullah imam dari al-Hijrah, An-Nafi' wa Nafi' Mawla Ibn Umar Al-Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mewajibkan zakat fitrah berupa satu sa dari kurma atau satu sa dari gandum atas orang merdeka dan hamba sahaya, dan atas laki-laki dan wanita dari kalangan kaum muslimin. Dan tadi sudah disebutkan riwayat yang sebelumnya, al-shaghir wal kabir, atas anak kecil dan orang dewasa. Semuanya wajib untuk ditunaikan atas mereka zakat. Dan yang berkaitan dengan anak kecil, sekalipun belum dibebankan kepada mereka syariat, maka kewajibannya adalah atas aulianya, orang tuanya, untuk menaikkan zakat atas mereka. Begitu pula hamba sahaya, sekalipun mereka tidak memiliki harta, maka atas sayidnya, tuannya, pemilik hamba sahaya tersebut. Kemudian bab berikutnya, bab sa'id min syair, bab zakat fitr berupa satu sa' dari syair, dari gandum syair. Qala haddathana Qabisa wa Qabisa ibn Uqbah, qala haddathana Sufyan, Sufyan bin Sa'id al-Thawri al-Imam, an Zaid bin Aslam, an Iyad bin Abdullah, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Abu Sa'id al-Khudri Fauzan, siapa namanya? Ahsanta, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat dari kalangan Ansar. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nut'imu sadaqata sa'an min sya'ir. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan kami memberikan makan orang-orang miskin sebagai sadaqatul fitr sa'an min sya'ir, berupa satu sa', itu empat mud dari gandum sya'ir. Kemudian bab berikutnya, karena materinya di beberapa bab yang terakhir ini habis sama, bab sadaqatil fitr sa'an min ta'am, bab zakat fitrah berupa satu sa' dari makanan. Dan diambil dari kalimat ta'am dalam hadis yang kita lalui dalam bab ini, yaitu beras. Beras merupakan makanan pokok bagi orang-orang kita, maka ditunaikan dengannya zakat fitrah. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله ابن سعد بن ابي صرح العامري انه سمع ابا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقيط او صاعا من زبيب. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan kami menunaikan zakat fitrah kami berupa satu sa' dari makanan atau satu sa' dari syair, gandum syair, atau satu sa' dari kurma, atau satu sa' dari aqit, keju, atau satu sa' min zabib, kismis. diperbolehkan dari semua yang disebutkan sebagai zakat fitrah untuk seseorang ketika selesai melaksanakan ibadah siam Ramadan. Bab berikutnya, bab sedekah fitrah sa'at min tamr. Bab menaikkan zakat fitrah dengan satu sa' dari kurma. Dan beliau masih menyebutkan hadis Abdul bin Umar yang tadi kita ambil di awal bab. Qala haddatsan Ahmad bin Yunus, qala haddatsan Laits, wa Laits bin Sa'd An-Nafi' anna Abdullah qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr. Sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir. Qala Abdullah radhiyallahu anhu faj'al an-nas idlahum ad-dayn min hinta. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah berupa satu sa dari kurma atau satu sa dari gandum syair. Kemudian kata Abdullah bin Umar, faj'al an-nas, dan orang-orang menjadikan, isyarah kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala dan yang berpendapat seperti pendapat beliau, idlahu muddain min himta, bahwasanya satu sa gandum syair itu bandingannya sama dengan setengah sa dari himta, itu dua mud dari himta. Sudah kita ketahui bahwasanya satu sa itu empat mud. Kalau syair sudah jelas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan qut ahli Madinah dan kaum muslimin pada saat itu, syair ketika ditunaikan dari zakat fitrah itu satu sa, empat mud. Kemudian ketika kaum muslimin bisa menaklukkan negeri Syam, dan pada zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala an didapatkan di sana banyak gandum bur dan juga dikatakan hintah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hintah dan bur itu terjemahnya sama dengan asyair, sama-sama diartikan dengan gandum, tapi jenisnya berbeda. Kalau bur atau hintah itu gandumnya gandum yang bagus, bersih dan halus. Berbeda dengan syair. Kalau syair itu gandumnya, kalau kita lihat itu masih tersisa kulit-kulit pada gandumnya. Tidak bisa sampai bersih, kulitnya sangat nempel sekali dan tidak halus seperti bur atau hintah. Sehingga dari sisi kualitas, Muawiyah radhiyallahu ta'ala dan juga yang sependapat dengan beliau, bahwasanya kualitas bur atau hintah itu dua kali lipat kualitas syair. Sehingga kata beliau, katanya satu sa' itu empat mud syair itu sebanding dengan dua mud atau setengah sa' dari hintah. Maka kata beliau mencukupi setengah sa' dari hintah sebagai zakat fitrah, karena katanya nilainya sama dengan satu sa' dari syair. Itu pendapat Muawiyah dan yang sependapat dengan beliau. Dan sebagian sahabat seperti yang kita lalui dalam berselahnya tidak setuju dengan hal tersebut dan mengatakan dahulu kita menaikkan satu sa' dari syair. Katanya kita menaikkan satu sa' dan sekarang walaupun berupa bur bukan syair, berupa hintah, kita tetap keluarkan satu sa', tidak menaikkan setengah sa'. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan, faj'alan nas idlahum muddain min hintah. Katanya orang-orang itu orang dari Syam menjadikan satu sa' syair itu satu empat mud syair itu sebanding dengan dua mud dari hintah. Itu dari bur, dari bur. Kemudian bab selahnya, bab sa' min zabib, bab menaikkan zakat berupa satu sa' dari zabib, kismis, yaitu anggur yang dikeringkan. Qala haddatsana Abdullah ibn Munir qala annahu sami'a Yazid al-Adni Yazid ibn Abi Hakim al-Kinani qala haddath Sufyan an Zaid bin Aslam qala haddathani Iyad Sufyan tadi saya sebutkan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri qala haddathani Iyad ibn Abdullah ibn Abi Sarah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala kunna nu'tiha fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib falamma ja'a muawiyah waja'at samra qala ura muddan min hada ya'dilu muddain. Dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kami dahulu memberikan zakat fitrah pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa satu sa' dari makanan atau satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum syair atau satu sa' dari zabib. Intinya semuanya ukurannya satu sa'. Kemudian kata Abu Sa'id tatkala datang Muawiyah dari Syam membawa samra, gandum bur atau hinta, ia mengatakan uramud dan min hada ya'dil mudain. Karena aku melihat atau aku berpendapat satu mud dari hinta atau bur ini katanya sebanding dengan dua mud dari syair. Maknanya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu tidak dikenal yang namanya bur atau hintah. Mereka lebih mengenal syair. Makanan gandumnya dari syair. Kemudian ketika pada zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, maka banyak berdatangan dari Syam itu samrah atau bur atau hintah. Gandum yang kualitasnya lebih bagus. Kata Muawiyah, aku melihat satu mud dari bur atau hintah dan samra ini berbanding dua mud dari syair. Maknanya bahwasanya ketika zakat fitrah pun mencukupi seseorang dengan mengeluarkan setengah sok. Setengah sok. Jadi melihat kepada nilainya. Akan tetapi Abu Sa'id tidak setuju dengan hal tersebut. Beliau tetap menunaikan satu sok. Walaupun dari bur atau hintah. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-76, bab as-sadaqah qabla al-id, bab menunaikan sedekah fitr sebelum melaksanakan salat Id. Dan tadi seperti kita sebutkan, sedekah fitr itu harus ditunaikan paling lambat sebelum salat Id. Adapun kalau ditunaikan setelah salat Id itu sadaqatan min as-sadaqah. Bukan zakat fitrah hukumnya, tapi sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Qala haddatsana Adam wa Adam ibn Abiyas, Adam ibn Abdurrahman, qala haddatsana Hafs ibn Maisarah, qala haddatsana Musa ibn Uqbah, An-Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah sebelum keluar kaum muslimin menunaikan salat, itu salat Id. Qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah, qala hadatsana Abu Umar an Zaid an Iyad bin Abdullah bin Sa'd an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala. Qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmal fitr sa'an min ta'am. Qala Abu Sa'id wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala an, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengeluarkan zakat fitrahnya berupa satu sa' dari makanan. Dan makanan kita pada saat itu, atau makanan kami pada saat itu adalah sya'ir. Itu gandum sya'ir dan zabib dan aqid dan tamar. Maknanya belum ada bur atau hintah pada zaman Nabi SAW di Madinah. Dan beliau tetap menunaikan zakat fitrahnya berupa satu sa' atau senilai satu sa'. Sekalipun telah datang bur atau hintah. Yang dikatakan bahwasanya hintah dan bur itu mencukupi setengah sa' dari bur sebanding dengan satu sa' dari syair. Tapi Abu Sa'id tetap satu sok, karena pada zaman Nabi kita melakukannya satu sok makanan, baik itu syair atau zabib atau akid ataupun tamar. kita selesaikan sedikit lagi. Bab shadaqatil fitr al-hur wal mamlu. Bab wajibnya menunaikan zakat fitrah atas orang merdeka dan hamba sahaya. Dan Nasr bin Umar sudah kita lalui. Minal muslimin. Selama dia dari kalangan muslimin, maka wajib menunaikan zakat. Baik dia orang merdeka ataupun hamba sahaya. Baik laki-laki ataupun wanita, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Wa qala az-Zuhri fil mamlukin litijarah yuzakka fitijarah wa zakka fil fitr. Dan berkata Zuhri, itu Muhammad bin Muslim rahimahullah ta'ala, ulama dari kalangan tabi'in, tentang hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya yang disiapkan untuk tijarah, untuk diperjualbelikan. Maka katanya dikeluarkan zakat malnya. Yuzakka fitijarah, zakat tijarah. Adapun aslinya kalau hamba sahaya itu seperti faros, seperti kuda, tidak ada zakatnya. Akan tetapi ketika hamba sahaya, begitu pula sama hukumnya kuda, dipersiapkan untuk jual beli, itu ada zakatnya, itu zakat tijarah. Itu pendapat jumhur ulama. Barang yang tidak ada zakatnya ketika dijadikan barang tijarah, itu ada zakat tijarah. Wa yuzakka fil fitr. Dan selain dizakati fitijarah, tentang hamba sahaya juga dizakati ketika datang waktu Ramadan. Itu zakat fitrah. Selesai menaikkan ibadah shaum di bulan Ramadan, diwajibkan untuk menaikkan zakat fitrah. Dan beliau masih menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak. Qala haddatsana Abu Nu'man Muhammad al-Fadl as-Sadusi. Qala haddatsana Hamad bin Zaid. Qala haddatsana Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyan. النافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان عن الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤتي تمر فأوجه المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يؤتي عن الصغير والكبير hatta in kana yu'ti an baniya wa kana ibn umar radhiyallahu anhu ma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadan atas kaum laki-laki dan wanita, orang merdeka dan hamba sahaya, berupa satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum, gandum syair. Dan orang-orang menganggap bahwasanya satu so dari syair itu sebanding dengan setengah so dari bur, dari gandum bur. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau makan zakat, beliau biasanya makan zakatnya berupa tamar, berupa kurma. Kemudian ketika Madinah membutuhkan kurma, maka mereka, beliau pernah melakukan zakatnya berupa syair. Kata beliau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau melakukan zakat fitrahnya atas anak kecil dan orang dewasa. Jadi beliau keluarkan zakat orang-orang kecil, orang besar dan anak-anak kecil dari keluarganya. Sampai katanya ingkana yu'ti an baniya. Kata Nafi, anak-anakku katanya zakatnya dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar. Nafi itu Maula bin Umar. Maula itu tadi ini hamba sahaya Ibn Umar. Ima ketika masih jadi budak Ibn Umar atau ketika sudah dimerdekakan. Kata Nafi, katanya sampai anak-anakku zakatnya dikeluarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memberikannya kepada yang menerimanya, imam petugas atau mustahiknya. Petugas zakat, beliau berikan zakat fitrah tersebut qabla al-fitr biyaumin aw yaumain, satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ibn Umar sudah menyalurkan zakatnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh disalurkan zakat satu atau dua hari atau tiga hari sebelum Id. Dan juga semena dengan hadis ini, kisah Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala di Sahih, tatkala beliau ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitr. Datang syaitan ingin mencuri dari kurma sedekah dan ditangkap malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Syahidnya tiga malam itu Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan. Menunjukkan boleh ditunaikan zakat satu, dua, atau tiga hari sebelum Ramadan selesai. Itu sebelum Id. Kemudian bab yang terakhir, bab shadaqatul fitr al-shaghir wal kabir. Wajibnya menunaikan zakat fitrah atas anak kecil dan orang dewasa. Masih hadis Ibnu Umar, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. Nabi telah mewajibkan zakat fitrah berupa satu sa dari gandum atau satu sa dari kurma atau satu disebutkan atas anak kecil dan orang dewasa dan atas orang merdeka serta hamba sahaya. Dan di hadis yang kita baca, baik hadis Abi bin Umar atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, Nabi SAW menyebutkan makanan ketika menaikkan zakat fitrah, baik kurma ataupun zabib ataupun aqid ataupun syair, dan tidak disebut qimahnya. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan kalau zakat fitrah itu harus berupa makanan, tidak boleh berupa qimah, itu uang. Kalau ada yang menaikkan zakat berupa uang, maka uangnya harus dirubah terlebih dahulu menjadi makanan. Makanan sebagai zakat fitrahnya. Kalau kita dibelikan terlebih dahulu beras, baru ditunaikan zakat fitrah berupa beras, tidak berupa uang. Itu pendapat jumhur ulama. Itu yang sahih. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.